Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana berperilaku Al-Quran di tengah kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan mengkaji surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 50. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul kunu hijaratan aw hadida. Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi. Para pendengar yang dimuliakan Allah, perkataan ini merupakan firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, bahwa jika kalian menjauhkan ilustrasi kebangkitan ini dari pikiran dengan anggapan sama seperti kebangkitan tulang dan debu, permasalahan ini lebih mudah dibandingkan bila kalian menganggapnya seperti kebangkitan batu ataupun besi. Artinya, kalaulah mereka berkata bahwa Allah tidak mungkin membangkitkan manusia dalam bentuk yang baru, atau lebih jauh lagi, sebenarnya kenapa mereka takut untuk dibangkitkan? Karena mereka tahu mereka tidak ingin mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Kenapa mereka tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatan yang mereka lakukan? Karena mereka tahu bahwa tangan mereka telah begitu banyak berlumuran dengan darah orang yang tidak layak untuk dibunuh. Mulut mereka telah begitu banyak masuk makanan dari hasil yang tidak sewajarnya mereka masukkan. Kaki mereka telah begitu banyak menapaki tempat yang mereka sendiri menolak untuk mendatanginya. Dan tangan mereka telah begitu banyak mengambil harta yang sebenarnya bukan milik mereka. Rasa ketakutan, rasa penyesalan inilah yang akhirnya timbul di dalam sanubari, di dalam pola pikir mereka, untuk meringankan beban dengan menyatakan tidak ada hari kiamat, tidak ada hari pertanggungjawaban, tidak ada hari perhitungan. Tujuannya untuk menenteramkan hati mereka. Namun sanubari tidak bisa dibohongi, domir tidak bisa ditipu, kata hati tidak bisa didustai. Mereka masih resah, sehingga mereka bertanya kepada Nabi Muhammad pada zaman dahulu. Dan sekarang kita menemukan orang-orang yang mengingkari hari kiamat tetap bertanya kepada dirinya dan kepada orang lain, hingga Nabi Muhammad diajarkan Allah, sebagaimana kita pun belajar dari Allah dan Nabi Muhammad. Katakanlah kepada mereka, lebih baik mereka itu jadi batu atau besi, atau bahkan batu dan besi lebih baik daripada orang seperti mereka ini. Kenapa? Karena batu hidupnya, keberadaannya memiliki manfaat di dunia ini. Besi keberadaannya memiliki manfaat di dunia ini. Adapun orang yang bergelimangan dosa, bergelimangan kemaksiatan, kedurhakaan, kezaliman, tidak ada manfaatnya di dunia ini. Maka kalaulah manusia yang memiliki akal pikiran tidak bermanfaat di dunia ini, katakan kepada mereka, lebih baik jadi batu yang bermanfaat, lebih baik jadi besi yang bermanfaat, daripada menjadi manusia yang menyengsarakan dan menyusahkan orang lain. Di studio telah hadir narasumber kita, Ustadz kita Al-Mukarram Syekh Fajrul Haq MA. Kami persilakan, Pak. Ustaz. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kul kunu hijaratan aw hadida, ini adalah balasan bagi orang atau kaum musyrik yang tidak percaya tentang hari kebangkitan, yang sebagaimana sudah dijelaskan dalam pertemuan yang telah lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan jadilah kamu itu sebuah batu ataupun sebuah besi. Kenapa Allah mengatakan seperti ini? Karena lebih pantas mereka itu menjadi batu ataupun besi daripada mereka terus mengingkari hari kebangkitan yang mana itu akan pasti akan terjadi, tapi mereka tidak pernah mempercayainya. Mungkin disebabkan oleh karena kaum musyrik ini tidak mau mereka meyakininya, disebabkan adalah bahwasanya tidak diterima oleh akal mereka bahwasanya hari berbangkit itu mesti akan ada. Disebabkan pola pikir mereka, mereka samakan dengan pola pikir Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih dahsyat lagi, Allah lebih canggih lagi, Allah adalah lebih maha kuasa atas segala sesuatu, lebih maha bergerak daripada kita menggerakkan sesuatu pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah mempunyai kekuatan sebagaimana kita selalu menyebutkan dalam zikir kita, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kekuatan itu tidak akan mungkin terjadi kecuali kekuatan itu Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Tapi begitulah, setiap kekuatan seseorang itu melebihi daripada yang lainnya, mereka lebih banyak terjerumus kepada kesombongan, kepada keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti itu sama derajatnya seperti batu, sama derajatnya seperti besi, yang mana batu dan besi selalu dipergunakan. Bahkan sebagaimana Ustaz Zainal katakan tadi, mereka itu orang-orang kaum musyrik adalah lebih buruk pada hakikatnya daripada batu dan besi, karena batu selalu dipergunakan, tidak pernah orang tidak yang pergunakan, apalagi khususnya dalam membangun gedung. Begitu juga besi, besi sangat diperlukan sekali. Jadi hal ini adalah mereka merupakan penghinaan yang sangat mendalam dari Allah dan Rasulnya. Maka kalau sudah Allah menghina, maka kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah, kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik walaupun itu sudah di depan mata kita. Mungkin menurut kita baik, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan dalam konsep hidup kita ini sesuatu hal yang baik dapat menyeretkan orang ke dalam api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa ummatihu qalilan summa attaruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Aku berikan mereka sedikit kesenangan, sedikit kemewahan, tapi dengan kemewahan di dunia yang mereka dapatkan, Allah seret mereka itu yaitu masuk ke dalam api nerakanya, yang mana api neraka ini adalah sangat sangat pedih dan paling tempat yang paling seburuk-buruknya di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti adalah cobaan, khususnya di akhirat kelak nanti yaitu api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita haruslah memperhatikan segala sesuatunya. Maka kalau kita perlu renungkan apa yang dibantahkan oleh kaum musyrikin pada zaman dahulu, kaum musyrik itu lebih mempercayai batu sebagai Tuhan mereka, mereka yang membuat sendiri, Tuhan mereka yang bernama Lata, Tuhan mereka yang bernama Uzza, terbuat dari batu-batu yang mana batu-batu tersebut tidak pernah bergerak sedikit pun untuk menolong hamba-hambanya. Maka hal itu juga lah yang menjadikan mereka lebih mengagungkan. Maka penyembahan apa yang terjadi di masa jahiliyah itu adalah sebetulnya penyembahan materi, penyembahan betul-betul materi sampai pada saat sekarang ini banyak manusia itu lebih mengagungkan materi daripada yang menciptakan materi itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kita dengan firman Allah, maka itu adalah hal yang sangat kita senangkan, sangat berbahagia, karena Allah masih mengingatkan kita dengan firman-firman-Nya sehingga kita sadar dan dapat mampu mengatur kehidupan kita dari berbentuk kejahilian dalam bentuk terang menderang, yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengimaninya dan mengamalkan serta mewujudkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah atau firman Allah, bahwasanya mereka itu dapat membersihkan diri mereka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu saja. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari kajian kita pada hari ini dapat kita simpulkan, yang pertama, bahwa bila tidak siap hidup, mati saja bagaikan batu dan besi. Siap hidup berarti siap bertanggung jawab. Pertanggungan jawaban tidak hanya selesai di dunia ini, tetapi tanggung jawab sebenarnya akan kita lakukan di akhirat kelak. Yang kedua, hidup ini harus memberi manfaat. Berilah manfaat dalam hidup ini. Menjadi batu dan besi terkadang lebih baik ketika batu dan besi itu bisa memberi kontribusi positif dalam hidup dan kehidupannya yang sekali. Menjadi manusia, khalifatullah, wakil Allah di bumi ini, menjadi orang yang dapat memberi kontribusi positif. Bila tidak bisa memberi kontribusi positif, minimal jangan sampai merusak, menjadi batu sandung atas apa yang telah dibangun oleh orang lain. Kita ketahui bersama, bangsa ini menjadi besar apabila diantara umatnya bisa saling membesarkan dan bukan saling menghancurkan. Umat Islam menjadi umat rahmatan lil alamin bila keberadaannya bisa menjadi batu yang saling menopang satu sama lain, bukan saling melempar dan menyakiti orang lain. Mudah-mudahan kajian kita di ayat 50 di surah Al-Isra ini dapat menjadi pegangan untuk hidup dan kehidupan kita yang sekali ini, memberi manfaat kepada orang lain. Khairukum, orang yang paling baik diantaramu, anfa'ukum linnas, yang paling bermanfaat kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.